beta sakit, hati beta terasa senang. Duduk murung serta tangis, air mata tumpalah. Balik muka kanan kiri, tak seorang jualan. Siapa-siapa tolong beta, beta ini asinglah.